هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum dan segenap pemirsa TV Media Sunnah Aceh. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian fikih ringkas kita dari kitab Al-Wajiz. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita membahas hukum siwak dan tempat atau waktu-waktu yang mana bersiwak sangat-sangat ditekankan saat itu. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala karahatu nadfi syaib makruhnya mencabut uban. Ingat mencabut bukan mencukur atau memotong. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda jadi perlu antum ingat kalau lewat melihat sebuah hadis berbunyi sanadnya an Amr bin Shu'aib an Abih an Jaddih ya ini kosong ni ini juga boleh ni biar kena kamera nعم Jadi yang sahabat itu bukan Amr bin Shu'aib ya. Amr bin Shu'aib dari ayahnya. Siapakah ayah di sini? Ada yang menyatakan Abdullah. Siapa an jaddihi kakeknya di sini? Amr bin As. Nah, Amr bin As. Ada yang menyatakan an Amr an Shu'aib an abihi, abihi di sini. Ya, kembali kepada Shu'aib. Ini Amr dari ayahnya yang bernama Shu'aib. Shu'aib an jaddihi dari kakeknya Amr yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dan Silsilah ini di dalam mustalah hadis disebutkan oleh sebagian ulama hadis sebagai silsilah yang hasanah, sanad yang hasan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantifu asy-syaiba. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Janganlah kalian mencabut uban pada kepala kalian. Sungguh tidak ada seorang muslim yang beruban di dalam Islam kecuali ubannya tersebut akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan beruban di atas Islam. Karena uban di atas Islam tanda sebagai kebaikan. Kenapa demikian? Karena waktu yang panjang di atas Islam itu sebuah keutamaan. Karena Islam itu sendiri adalah sebuah keutamaan yang sangat besar di dalam Islam atau bagi seseorang. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang insyaallah semua kita pernah mendengar ya, hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan ada dua orang ya, dua orang masuk Islam, kedua-duanya dari Yaman, kemudian mereka tinggal di Madinah di salah satu rumah, di rumah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Kedua-duanya bagus Islamnya, hanya saja salah satu dari mereka berdua lebih banyak ibadahnya dan lebih duluan meninggalnya. Setahun kemudian meninggal yang keduanya, yang kedua. Kemudian sahabat sahibul bait tersebut mimpi, dan di dalam mimpinya tersebut dia melihat bahwa salah satu dari mereka yang ibadahnya tidak lebih banyak dari salah satunya yang telah meninggal satu tahun sebelumnya, dia pun tetapi di dalam syurga derajatnya lebih tinggi daripada kawannya yang telah meninggal satu tahun sebelumnya dan meninggalnya di jalan jihad, di jihad, dan ibadahnya sehari-hari lebih banyak. Akan tetapi yang kedua ini bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka begitu diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, apa yang kalian anggap aneh, apa yang kalian ta'jabun, dari sisi apa kalian menganggap itu aneh? Bukankah yang kedua ini hidup satu tahun setelahnya sehingga dia bertemu dengan bulan Ramadan dan melakukan banyak salat? Maka dijawab oleh sahibul bait tersebut, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh perbedaan antara mereka berdua di dalam syurga Allah Jalla wa'ala itu seperti antara langit dan bumi jaraknya. Nah, uban yang ada tanda senioritas di atas kebaikan. Jika seorang tak taat, bangga, udah berapa biji ubannya? Banyak. Kok mana pak? Anda udah ada belum ya? Udah ya? Udah fit? Belum ya? Nah kayaknya udah deh. Nah, tapi memang ada sebagian orang faktor genetik ya. Ubannya memang faktor genetik. Umurnya belum 30 tahun, ubannya udah banyak. Ya. Jadi tidak boleh dicabut. Apa hukumnya? Sebagian ulama menyatakan makruh. Mimba, ya, mimba bil karahah. Nah, melainkan akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Mungkin ketika di dunia dia dianggap tua, ya, dianggap kurang keren, ya, kurang modis kalau dia laki-laki karena beruban. Maka Allah Jalla wa'ala balas, ya, di hari kiamat dengan Allah jadikan ubannya tersebut bercahaya untuknya. Yang kedua juga dikarenakan uban yang ada pada seseorang notabenenya menunjukkan panjangnya atau lamanya dia di atas Islam, dan tiada kebaikan yang lebih besar daripada Islam. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dari Abdullah bin Busur, riwayat al-Imam Tirmidzi, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk pula umurnya. Afwan, buruk pula amalannya. Baik, akan tetapi larangan mencabut uban dan penyebutan keutamaan untuk orang yang beruban di hari kiamat tidak menafikan bolehnya mengecat uban. Nah, bahkan mengecat uban itu hukumnya sunnah. Di sini disebutkan oleh Syekh hadis, beberapa hadis dalam hal ini. Dan antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hanna wal katam." Sesungguhnya perubahan yang paling bagus untuk uban kalian adalah kalian mengubahnya dengan daun hina. Ya, kalau sekarang di tengah kita di Indonesia daun hinai. Wal katam. Katam ini disebutkan di sini nabatun yakhlutu bil wasmah yukhtadha bihi wal wasmah syajaratun yukhtadhabu bi waraqiha. Sebuah pohon yang daunnya itu diulek, ya, kemudian digunakan untuk mewarnakan rambut. Ya, daun kaca, ya. Ya, kurang lebih seperti daun kaca. Tahu daun kaca? Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia itu? Daun kaca? Bahasa Aceh. Bahasa Indonesia daun hina. Bahasa Arab inai. Daun pacar. Ah, daun pacar. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mewarnakan uban mereka. Maka selisihilah mereka dengan kalian warnakan uban kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sebagai faedah tambahan, sebagian ulama mengeluarkan faedah dari hadis ini bahwa penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasara terkadang ada yang sifatnya hukumnya sunnah. Sebagaimana menyelisihi, ya, menghilangkan tasyabuh, menjauhi tasyabuh terhadap Yahudi dan Nasara terkadang ada hukum yang hukumnya haram. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hukum asalnya. Ya. Tetapi untuk menyelisihi penyerupaan dengan mereka itu terkadang ada yang sifatnya wajib. Ya. Contoh yang wajib, ahfu syawarib wa afu luha. Larangan dari Nabi atau perintah dari Nabi membiarkan jenggot, kemudian juga hal-hal lainnya dalam ibadah seperti tidak menggunakan lonceng, menghidupkan api atau memukul, ya, meniupkan trompet untuk memanggil manusia melakukan salat. Ada yang sifatnya sunnah. Contoh yang sifatnya sunnah apa? Ini salah satunya. Karena mewarnai uban hukumnya bukanlah wajib. Dan di antara hikmahnya untuk menyelisih Yahudi dan Nasara. Contoh lainnya bahwa meninggalkan tasyabuh terhadap Yahudi dan Nasara terkadang hukumnya sunnah adalah berpuasa satu hari sebelum hari Asyura. Sepakat ulama itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sepakat ulama hukumnya sunnah. Makanya tasyabuh, ya, bertingkat-tingkat hukumnya. Terkadang haram, ya, terkadang, ya, makruh. Nah, terkadang kita disunnahkan, ya, untuk menyelisih mereka, bukan sekadar, diwajibkan. Di antara hal yang kita disunnahkan untuk menyelisih Yahudi Nasara adalah ini, mewarnai, mengecat uban. Contoh lainnya berpuasa satu hari sebelum hari Asyura yang disebut dengan puasa Tasu'a. Nah, dalil lainnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Beliau mengatakan utiya bi Abi Quhafah yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamah bayadha. Pada hari Fathu Makkah, penaklukan Makkah setelah sebelumnya dikuasai oleh kaum musyrikin, didatangkan Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayah kandungnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sampai kita nama pemain bola ceweknya, mantannya, itu cewek pacar yang keberapa hafal semuanya. Masya Allah. Nan ya Abu Bakar 4. Nama ayah Abu Bakar. Ini harus kenal. Kenapa? Karena beliau juga seorang tokoh, bukan sekedar ayah Abu Bakar, tapi beliau juga sahabat Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, karena beliau juga beriman kepada Nabi radhiyallahu anhu. Abu Quhafah, beliau didatangkan dalam keadaan rambut dan jenggot beliau sudah putih. Sudah putih. Ya, sebelumnya Abu Bakar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu harus membawa ayahmu bertemu denganku? Cukup kamu beritahukan kepada aku, biar kita yang pergi menemuinya. Ini di antara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan orang tua. Nah, maka melihat jenggot dan rambut beliau yang sudah putih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibu as-sawad." Warubahlah oleh kalian uban ini dengan suatu warna, tetapi hindari warna hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Baik, di dalam hadis ini Nabi memerintahkan dengan perintah yang berhukum anjuran untuk mengecat uban dengan warna apapun, dengan warna apapun selain warna hitam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bisyai'in, dengan warna apapun, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa boleh mengecat uban dengan warna apapun kecuali warna hitam. Nih. Boleh ngecat uban dengan warna pink, ubit. Hah? Boleh warna pink. Mau coba? Jangan pakai pita. Mungkin enggak selain warna ada enggak warna pink tetapi bahan yang digunakan itu tidak menghalangi air mengenai rambut seperti daun hina atau yang lainnya. Hah? Keumumannya merah kecoklatan, ya kan? Tapi seandainya ada bahan itu boleh dengan syarat tidak tasyabuh dengan kaum wanita atau orang-orang fasik. Apabila warna rambut, suatu warna tersebut sudah menjadi simbol kewanitaan, ya, dan simbol orang-orang yang fasik, maka kita dilarang menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan juga keumuman hadis-hadis yang melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau berkata Abdullah bin Abbas, beliau sahabat, ayahnya pun sahabat dan beliau ahlul bait. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau salah satu dari 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah dengan umur yang saling berdekatan dan mereka sudah menjadi ulama di bawah umur 30 tahun. Mereka sudah dianggap ulama di saat sebagian sahabat senior masih hidup. Dalam ilmu hadis mereka diistilahkan dengan istilah al-abadilah al-arba'ah. 4 orang yang bernama Abdullah, keempat-empatnya sudah menjadi ulama di umur masih muda. umur mereka saling berdekatan, hidup di zaman yang sama. Mereka para sahabat Nabi dan orang tua mereka pun para sahabat. Yang pertama ini Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah yang kedua siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Enggak masuk beliau, Abdullah senior. Beliau sudah masuk Islam di ya, awal-awal Mekah. Dan beliau pun sudah tua. Umurnya tua. Satu lagi, Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini empat orang yang bernama Abdullah. Ya. Mereka sahabat, orang tua mereka sahabat. Di umur mereka yang masih muda, saling berdekatan dan hidup di satu masa yang sama. Ya. Sebagai para ulama, bahkan ya, Abdullah bin Abbas dijadikan sebagai anggota Ahlu Syura Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa khilafahnya, yang membuat sebagian sahabat yang lain yang bertanya kepada Umar, kenapa engkau memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam majlis Ahlu Syura dan engkau tidak memasukkan anak-anak kami yang seumuran dengan Abdullah bin Abbas? Maka Umar radhiyallahu anhu pun memperlihatkan keilmuan Abdullah bin Abbas di hadapan mereka dengan menanyakan tafsir surat Al-Fath, idza an-nasr idza ja'a nasr ila akhirih, kepada mereka. Tiada yang menjawab tentang tafsirnya sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa doa Nabi yang sangat terkenal untuk Abdullah bin Abbas, dan itu menjadi salah satu sebab, atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut salah satu sebab Allah menganugerahkan ilmu kepada Abdullah bin Abbas, yang hendaknya doa tersebut kita panjatkan untuk anak-anak kita kepada Allah Jalla wa'ala. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Riwayat al-Imam al-Bukhari. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyiapkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memeluknya kemudian mendoakan, ya Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Jangan kita lupakan. Ya, jangan kita haramkan anak kita dari doa yang indah ini dari kita sebagai orang tuanya. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau anak kita wanita berarti Allahumma faqihha fid din wa'allimha at-ta'wil. Naam. Kalau anaknya banyak dan mereka sedang di depan kita semuanya, bagaimana mendoakannya? Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum at-ta'wil. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhir zaman bisawad ka hawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mengecat uban mereka dengan warna hitam sehingga menjadi seperti dada-dada burung, ya, hamam bisa diartikan burung, ya, merpati atau seekor burung, yang disebutkan oleh dalam kitab Audul Ma'bud, kasuduriha fa'innaha sudun ghaliban, yang dadanya itu berwarna hitam. Walaupun di bagian lain berwarna putih, namun dominannya di bagian dada pasti berwarna hitam. Mereka yang seperti itu tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan al-Imam Nasa'i. Hadis ini menerangkan kepada kita besarnya dosa mengecat uban dengan warna hitam, karena ada ancaman khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mencium bau syurga. Dan al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di awal kitab Al-Kaba'ir menyebutkan sebuah kaidah dari kaidah-kaidah yang menjelaskan bahwa suatu dosa itu adalah dosa besar apabila ada ancaman khusus di atasnya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman khusus untuk orang-orang yang mengecat uban mereka dengan warna hitam. Juga hadis tambahan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor hadis 400 atau 4211. Beliau menyatakan marra 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun qad khadiba bil hinna. Pernah suatu ketika seorang laki-laki lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia telah mengecat ubannya dengan daun hina. Apa daun hina? Inai. Inai yang mengecat sama pacar. Sama hina, al-muhim hina. Ini gunakan ya daun pacar, daun kaca bahasa Aceh. Melihat dia yang mencukur tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hadha. Betapa indahnya rambut dia. Dipuji oleh Nabi SAW. Karena telah mengecat ubannya dengan hina. Hina, kemerahan. Qala famarra rajulun akhar. Kemudian lewatlah lelaki lain setelah itu. Qad khadiba bil hina wal katam. Dan dia telah mengecat ubannya dengan hina dan katam. Ya. Katam ini tidak sekedar merah, ya, tetapi juga bercampur antara merah dan kuning. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza ahsanu min hadza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini lebih baik dengan ini. Ya, kalau hina itu merah agak ke coklatan, ya. Kalau hina dicampur katam, ya, itu ya lebih cerah, ya. Nah, satu lagi, yang ketiga, datang orang yang ketiga. Thumma mara rajulan akhar qad khadiba bisufrah. Dia telah mengecat ubannya berwarna kuning. Dengan warna kuning. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza ahsanu min hadza kullihi. Dia lebih bagus daripada yang lain. Menunjukkan tidak harus dengan warna merah atau coklat. Kuning boleh. Ya, Bang Jun. Mau pilih warna apa? Sunnah tu. Pilih kuning, pink juga boleh. Hijau. Ya, kalau pink kayaknya menyerupai wanita deh. Ya kan? Jangan kalau pink. Gimana? Sepakat antum? Simbol wanita kan? Kewanitaan. Kalau emang itu dipahami sebagai warna yang identik dengan kaum wanita, maka dijauhi. Karena keumuman hadis Nabi yang melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Tapi kalau hijau bukan simbol kewanitaan, Bang Jun, boleh. Ya, selama bukan dengan cat, ya. Dengan hina, katam, dedaunan yang tidak menghalangi air. Daun cincau. Cincau enggak berwarna. Warna hijau. Hah? Hijau. Ya. Masya Allah. Boleh, ya, selain warna hitam. Baik, mengubah warna rambut kita simpulkan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, rambut yang telah putih, maka hukum mengecat rambut yang telah berwarna putih alias uban hukumnya sunnah, dengan syarat bukan dengan warna hitam atau warna yang sudah menjadi simbol kewanitaan atau orang-orang yang fasik, maka hendaknya dijauhi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua, hukum mengecat rambut yang belum menjadi uban. Apa hukumnya? Dengan selain warna hitam. Rambutnya belum beruban dan dia ingin mengecatnya dengan selain warna hitam. Apa hukumnya? Ditanyakan kepada banyak para ulama, hukum asalnya adalah boleh, namun tidak dikatakan sunnah. Jelas ya? Boleh-boleh saja. Jangan antum tahdir kalau ada ustaz ngecat rambutnya. Ya? Walaupun belum punya uban, boleh. Ya? Ya, minggu ini ubit warna merah, minggu depan warna kuning. Ya, Haris, minggu ini tes kuning dulu, ya kan? Minggu depan merah, minggu satu lagi warna hijau, minggu berikutnya biru. Syaratnya apa? Tidak menyerupai orang-orang fasik dan tidak menyerupai kaum wanita. Apabila warna tersebut sudah menjadi simbol kefasikan sebagian manusia, maka seorang muslim disucikan dari itu. Ya. Disucikan dia dari itu. Nah, la yastawil khabith wat thayyib. Baik yang baik dengan yang buruk tidak akan pernah sama. Kita dianjurkan untuk tidak menyamakan diri kita dengan orang-orang fasik. Nah. Secara hukum boleh, namun tidak dikatakan sunnah. Naam. Demikian fatwa para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Artinya jangan sampai dikeluarkan, ditahdir kawannya, atau dianggap kawannya futur gara-gara ngecat rambut. Ya ini enggak punya kaedah dalam menilai orang. Asal ngomong aja orang lain futur hanya gara-gara rambutnya sudah dicat. Naam. Kecuali setelah ngecat rambut, ya, celana udah isbal, ya, jenggot pun hilang, ah itu baru futur. Futurnya bukan karena ngecat rambut. Baik. Jadi boleh, ya, mengecat rambut walaupun belum beruban. Dari sisi boleh, boleh. Ya, selama tidak menyerupai komunita dan orang-orang fasik. Namun tidak dikatakan sunnah. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Ahkamun Takhtassu Bil Mu'minat mengingatkan lebih utama untuk tidak dilakukan. Kenapa? Karena warna hitam adalah warna yang paling sempurna. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala jadikan hitam sebagai warna kesempurnaan rambut. Nah, jika seorang mengecatnya, dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih sempurna dan yang Allah Jalla wa'ala pilih untuknya. Nah, namun tidak dikatakan haram. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Berikut ini kata penulis adabul khala. Adab-adab khala, buang hajat. Lihat betapa sempurnanya agama kita. Ya. Buang hajat saja ada tuntunan dan adabnya di dalam Islam. Padahal yang dibuang kotoran, sesuatu yang najis. Makanya ketika ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi dan bertanya dengan tujuan memperolok-olok, ya, nyir-nyir untuk ulok nanyanya, kalau bahasa Aceh. A'lamakumun nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman Al-Farisi, apakah nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai dia juga mengajarkan kepada kalian tentang buang kotoran? Dia bertanya tujuannya ulok, bukan untuk belajar. Ulok sudah jadi besar manusia kan? Hah? Mari. Antum tahu ulok? Ah, antum orang Jawa. Ulok tahu? Bukan manusia, Riz. Apa ulok berarti? Nyir-nyir. Ah. Tujuan dia nyir-nyir. Hah? Nyinyir. Ele-elean. Ele-elean bahasa Medan. Bukan bahasa Indonesia. Ya? Ulok. Ya, ngejek lah. Tujuan dia untuk mengejek Islam. Maka Salman Al-Farisi, karena beliau seorang sahabat yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kemuliaan itu dengan Islam, walaupun seorang menjadikannya bahan untuk menghinakan dirinya, beliau menjawab dengan penuh kepedean. Percaya diri. Iya. Nabi kami telah mengajarkan kami segala sesuatu. Sampai-sampai beliau juga mengajarkan kami tentang buang hajat. Beliau melarang kami menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat dan melarang kami beristijmar kurang dari 3 batu. Allahu Akbar, ya. Ini pelajaran penting buat kita dari Salman Al-Farisi. Selama kita di atas nilai-nilai Islam, kita tidak perlu minder. Tidak perlu malu walaupun orang lain sedang memperolok-olok kita. Ya. Yuriduna al-izzata falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Dalam ayat ini, falillahi al-izzatu jami'a. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syam dan beliau sedang ditunggu oleh Abu Dzar sebagai gubernurnya Syam dengan tokoh-tokoh Syam saat itu, tiba-tiba Umar datang dalam keadaan tidak beralas kaki. Alas kakinya beliau pegang dengan baju yang tidak menunjukkan beliau sebagai Amirul Mukminin, bukan baju istana, bukan baju bangsawan. Maka Abu Dzar menegur Umar, ya Umar, engkau sedang ditunggu oleh tokoh-tokoh Syam. Kenapa engkau berpenampilan seperti ini? Maka Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Law qala hadza ghairuka la darabtuhu." Wahai Abu Dzar, kalau yang berkata demikian itu selain kamu, telah aku pukul dia dengan ini. Umar memen tampah juga. Ya, tentunya dengan ya, sikap yang terpuji. Dan beliau sebagai Amirul Mukminin, ya, kalau yang mengucapkan ucapan ini bukan kamu, sungguh sudah aku pukul ya, kata Umar. Kemudian beliau mengatakan dengan sebuah ucapan yang hendaknya menjadi prinsip kita dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Kata beliau, "Kunna azilla, fa'azzana Allah bil Islam, famata ibtaghayna al-izzata bighairi al-Islam adzallana Allah." Wahai Abu Dzar, dahulunya kita adalah orang-orang yang hina karena kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam sehingga kita mengenal tauhid, meninggalkan kesyirikan, berada di atas sunnah, menjauhi bid'ah, berada di dalam ibadah dan dijauhkan dari maksiat. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, dengan cangkupannya, bukan sekedar nama, dengan selain Islam, adzallana Allah, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Maka jangan pernah merasa malu, tidak percaya diri, dengan nilai-nilai Islam. Maka di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya di saat itu secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum setelah mereka. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bangga, gembira. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah Islam dan As-Sunnah. Tauhid dan As-Sunnah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan ulama salaf. Nah, maka seorang Muslim tidak perlu malu, tidak perlu minder dengan nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya. Jenggot, celana cingkrang, berbusana Muslim untuk menutup aurat, atau menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita saking hinanya dia, itu sebuah kehinaan sebuah kehinaan. Enggak berani mengucapkan salam ketika ingin menemui kawan-kawannya yang gaul dan mereka sedang menunggunya dalam kafe gaul. Tapi kalau menjumpai kawan-kawannya dalam masjid, berani dia berikan salam. Assalamualaikum. Begitu menjumpai kawan karena kafenya agak gaul, enggak berani berikan salam. Bro, gimana bro? Lama enggak jumpa, bro. Enggak berani mengucapkan salam. Malu. Malu dipanggil Pak Ustaz nanti. Ya kah nampai duk malai? Ya, malu bukan pada tempatnya. Nah. Demikian juga sebagian orang ketika naik pesawat terjadi turbulen, sebagian mereka tidak berani mengucapkan kontek-kontek zikir. La ilaha illallah ataukah yang lainnya. Karena malu akan dianggap penakut oleh kawan-kawannya. Kan sayang. Ya. Mestinya ketika turbulen terjadi dia mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Seandainya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah adalah ucapan yang terakhir keluar dari mulutnya. Ini tidak terucap olehnya karena malu. Kalau dia berteriak dengan Allahu Akbar, la ilallah, akan diketawai oleh kawan-kawannya sebagai orang yang penakut dalam pesawat. Ini kehinaan jemaah. Nah, malu celana cingkrang, ya, khawatir dinilai dia memakainya karena nilai-nilai agama, akhirnya dia celak cari celana yang cingkrang tapi yang gaul, di mana ketika orang melihat dia menggunakan celana tersebut tidak menganggap dia sebagai orang yang melakukannya karena itu sunnah, tetapi karena dia ikut tren. Ya, jangan kita katakan ikut sunnah juga bisa tren kok, itu sudah rusak niat kita. Kita menggunakan celana cingkrang semata-mata karena Allah dan mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tren ataukah tidak tren. Nah, jangan sampai kesempurnaan pahala menjadi hilang atau hancur. Semata-mata itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sudah tren ataukah belum tren. Ya, enggak ada kaitannya. Itu sudah tren ataukah belum. Demikian juga sebagian orang berjenggot. Dia berjenggot tapi dirapikan biar agak sedikit gaul jenggotnya. Ya, karena Bang Messi pun udah berjenggot hari ini. Atau artis-artis, Hollywood dan sebagainya. Maka di rapikan agar orang melihat dia berjenggot, ya karena jenggot pun sudah tren dan menjadi penampilan yang jantan. Lah tunjukkan saya berjenggot karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan karena jenggot sedang tren ataukah sudah sedang tidak tren. 6. Seorang muslim punya jati diri dan itulah jati diri seorang muslim. Jati diri seorang muslim apa? Mencari ridha Allah, memperlihatkan dirinya sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jati diri seorang muslim. Jati diri seorang muslim itu adalah ittaqillah haitsuma kunt. Itu jati diri seorang muslim. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan takwa adalah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu jati diri seorang muslim. Mencari ridha Allah, mencari ya, cinta Allah ya, dengan memperlihatkan dirinya di depan manusia sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa mulia dengan nilai-nilai agamanya. 6. Qala adabul khala, adab-adab khala. Yang pertama, sudah azan ya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 2. 2 mazhab, 7, 3 mazhab. 7. Baik. Yang pertama kata penulis, yustahabbu liman arada dukhulal khala'i an yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa dhalika li hadithi aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala satruma bainal jinni wa urati bani adam idha dakhala ahaduhumul khala' an yaqula bismillah wa li hadithi anis radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang pertama disunnahkan bagi orang yang ingin masuk khala. Khala itu tempat buang hajat. Ya. Zaman dahulu tempat buang hajat itu, ya, mereka gali sumur, kemudian mereka letakkan di atasnya sesuatu yang mereka bisa duduk untuk buang hajat ke bawah. Belum ada pengaliran ya, kotoran tersebut ke tempat yang lain dari tempat tersebut seperti di masa modern ini. Nah, ya. Bahkan di Yaman itu masih ada WC-WC umum tradisional. Seperti apa? Lihat aja YouTube ya. Taib, jangan lihat lagi makan ya. Jadi tanah liat dibangun ya. Dibangun tinggi begini, kayak tower ya. Kayak tower. Ya, kayak tower. Kemudian, lubang di tengah-tengahnya. Kemudian dibuatkan tangganya, anak tangganya, biar orang bisa naik. Kemudian naik ke puncaknya, dia duduk. Ngapain duduk sih? Gak usah tanya lagi, namanya juga WC umum. Ya, ya, banyak doa aja. Pas dia di atas, itu gak runtuh. Kalau runtuh, selesai. Dan itu masih ada di daerah-daerah pendalaman Al-Badwi. Ya, masih ada di sebagian daerah pendalaman. Nah, karena memang sebagian orang Arab pendalaman itu, mereka punya prinsip jijik menyiram kotoran yang mereka keluarkan. Ya, sebagian tempat ketika di protes, kenapa enggak kamu siram? Ih, kotoran apa yang siram? Kalau ente butuh siramlah katanya. Dan ini kekeliruan. Ini saya ingatkan untuk dipahami, itu bukan bagian dari Islam. Walaupun antum nanti lihat di Yaman di pura plus. Ya, itu bukan bagian dari Islam. Islam ya mencintai ya kebersihan semaksimal mungkin ya sesuai dengan uruf wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad kama qalahu Sa'di dalam qaid fiqihnya. Baik, nah terjadi kesilangan di pendapat di kalangan ulama fikih kontemporer sekarang. Apakah kamar mandi toilet yang ada toiletnya di dalamnya zaman sekarang itu dikategorikan khala ataukah tidak? Karena kamar mandi sekarang hanya ada toilet apa kloset. Ketika seorang buang kotoran ke dalamnya kemudian menyiramnya, maka zat kotoran tersebut sudah tiada lagi. Bahkan najis pun bisa dikatakan hampir tidak ada karena dia sudah menyiramnya. Dia sekedar lewat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengambil hukum khala. Sebagaimana seandainya seorang sekarang buang kotoran di sini, kemudian kotoran tersebut dibuang, dibersihkan sampai hilang, bersih. Apakah ini menjadi khala? Hah? Kan tidak. Ya, tidak jadikan khala. Nah. Kemudian ditanyakan kepada semen para ulama, kalau begitu berarti boleh dong baca Al-Quran di dalamnya. Maka para ulama menjawab, وَمَا يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Al-Quran itu ya, tidaklah dibaca kecuali dalam keadaan seorang berwudu secara ancuran, apalagi di tempat yang seperti itu. Hendaknya Al-Quran lebih diagungkan. Sebagian ulama, mereka mengatakan itu khala. Kenapa? Karena memang itu diperuntukkan untuk buang hajat tanpa melihat apakah kotoran yang dibuang tersebut masih menetap di situ ataukah telah hilang sekedar lewat. Beranjak dari itu, apakah kita membaca doa masuk khala ataukah tidak? Ini buah dari perselisihan ulama tersebut. Sebagian ulama yang menyatakan itu khala, berarti dianjurkan kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, bagi yang menganggap itu bukan khala karena memang tidak ada najis di situ, dia cuma numpang lewat setelah disiram keluar, bahkan mungkin keluar melewati rumah. Ya. Ya, atau di depan halaman rumah. Sudah di luar bagian dari rumah. Maka tidak mengapa dia tidak membacanya, dan ketika berwudu di dalamnya dia ucapkan bismillah, apalagi sebagian kamar mandi ya bintang 5, masya Allah ya, lebih bersih sebagian kamar mandi daripada sebagian kamar tidur terkhusus anak kos. Baik, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa yang menghalangi jin melihat aurat anak Adam apabila mereka masuk ke khala adalah mereka mengucapkan bismillah ketika mau masuk khala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dalam Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan tambahan hadis Ali tadi diawali dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan dia membaca bismillah sebelum masuk WC atau tempat buang hajat akan menghalangi jin lelaki atau jin wanita melihat auratnya, walaupun dia membuka auratnya ketika di dalam khala. Lihat betapa besarnya pengaruh zikir. Hanya dengan suatu konteks terkadang kita terjaga dari gangguan jin. Allah butakan ya pandangan jin sehingga tidak bisa melihat aurat kita walaupun kita sedang membuka aurat ketika buang hajat, tatkala kita sebelum masuk ke dalamnya telah membaca bismillah, dan lebih sempurna lagi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita cukupkan sampai di sini lebih dan kurangnya. Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz itu, baik. Tapi ketika antum bertaawud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah, ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian